trabajo, no ponen gente marega. Ngageter, jang-jang nager, ngagupayan, pancin, kerwasiatan. So patong nukoneng iberderur ngalayang ngawahan arek pamitan poma to kajong juanan papatong nukoneng ketemong dei ngeni indi tepung kami papa tong koneng ketemong dei tilen bewara baturna rakreun di nakari pak pasra nukoneng iberdeur ngalayang ngawahan arek pamitan poma to kajong jonanan papa tong nukoneng ketemong dei leni indi tepani papa tong koneng ketemong dei tilem bewa